Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para pendengar yang dimuliakan Allah, kita masih berada di udara di radio kesayangan kita, Radio Republik Indonesia, dalam acara Penyejuk Hati. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dalam beberapa hari ini dan ke depan dapat menambah kesejukan di hati kita, menambah indahnya berbuat dan bekerja, karena kita mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih dalam kisah Hawariyin, sosok-sosok yang ikhlas dalam bekerja, di ayat 112 ini mereka meminta satu hal, tetapi bagaimana akhir dari permintaan mereka sehingga apa yang mereka minta itu dilabelkan Allah dalam surat yang kita kaji ini, yaitu surat Al-Maidah. Maidah yaitu meja yang penuh dengan hidangan, akan kita kaji pada ayat 112 dari surah Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iz qala al-hawariyyuna ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka an yunazzila 'alaina ma'idatan minas sama'. Qala taqullah in kuntum mu'minin. Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa, Hawariin, berkata, "Hai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Nabi Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman." Para pendengar yang dimuliakan Allah, keikhlasan tanpa batas. Keikhlasan adalah suatu wujud dari keyakinan seseorang kepada hambanya. Berserah dirikah dia kepada Allah sehingga dia menjadi muslim yang sebenarnya? Berimankah dia kepada Allah sehingga dia menjadi mukmin yang sebenarnya? Ketika itu dia lakukan, maka dia tidak pernah mengharapkan apapun dari Allah, tetapi Allah langsung memberi dia walaupun dia tidak meminta. Untuk itu di sini Nabi Isa berkata atas permintaan Hawariin, "Bagaimana wahai Hawariin, wahai Nabi Isa, apakah Tuhanmu mengabulkan doa ketika kita minta satu hidangan, satu meja yang penuh hidangan dari langit?" Nabi Isa berkata, "Bertakwalah kepada Allah. Kalau kamu benar-benar beriman kepada Allah, maka sebenarnya ada dua pengertiannya. Pertama, Allah pasti mengabulkan kalau kamu benar-benar beriman. Atau yang kedua, kalau kamu benar-benar beriman, kamu mungkin tidak akan layak untuk mempertanyakan permintaan ini, memohon permintaan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mungkin Ustaz Ardiansa bisa menambahkan pemahaman dari Maidah, meja yang penuh dengan hidangan, sehingga surat ini dinamakan dengan surat Al-Maidah. Memang Ustaz Zainal, ayat inilah yang menjadikan surah Al-Maidah ini disebut dengan surah Al-Maidah, karena bercerita tentang hidangan. Dan kita selalu pula melihat gambar tentang Nabi Isa, ya, yang selalu digambarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab tentunya, karena gambar itu sendiri tidak dapat dipastikan apakah seperti itu raut wajah Nabi Isa alaihissalam. Itu selalu digambarkan di meja hidangan, ya, dan dengan begitu banyak lauk pauk dan buah-buahan, dan dikatakan bahwa itu adalah hidangan terakhir di mana Nabi Isa berkumpul dengan para pengikutnya Hawariyun, dan setelah itu beliau dikejar-kejar. Tentu ini adalah kisah yang dibuat-buat, artinya gambaran itu adalah gambaran yang dibuat-buat, dan yang benar itu adalah kisah yang ada di dalam Al-Quran ini, iya. Begitu. Apakah ini adalah hidangan terakhir yang dihadapi oleh Nabi Isa, atau ini adalah hidangan sebagaimana yang digambarkan itu? Tentu kita tidak mengetahuinya secara jelas, wallahu alam. Tapi yang pasti bahwa kalau kita melihat di sini, ya Nabi Isa alaihi salam sekalipun memiliki pengikut yang begitu loyal terhadap beliau, inilah iman. Al-imanu yazid wa yankus. Iman itu bertambah dan berkurang, labil. Dia perlu ada semacam charger atau untuk mengecas, untuk memberikan semacam penguat, ya, untuk memberikan impuls kepada keimanan itu. Dan kalau kita lihat di sini sebenarnya pertanyaan yang diajukan oleh pengikut Nabi Isa ini untuk lebih menenangkan hati mereka, ya, sebagaimana insya Allah nanti akan kita kaji pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya tentang bagaimana sebenarnya bahwa pertanyaan itu adalah untuk menenangkan hati mereka. Ya. Dan ini bukanlah aib, karena Nabi Ibrahim juga pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan bagaimana proses penghidupan kembali sesuatu yang sudah mati. Sampai Allah menyuruh beliau untuk menyembelih 2 ekor burung dan dibelah 2, sebahagian ditaruh di atas bukit yang satu dan satu lagi sebahagian lagi di bukit yang lain. Dan kemudian Nabi Ibrahim memanggil burung itu dan kedua-duanya burung itu datang dengan tubuh yang sempurna. Ini menunjukkan bahwa bukan Nabi Ibrahim tidak percaya kepada kekuasaan Allah, tetapi itulah iman. Dia memang terkadang memerlukan kepada bukti, memerlukan kepada penguat. Oleh karena itu di antara yang dapat menguatkan keimanan kita, ya, antara lain adalah al-ayah al-kauniyah, kekuasaan Allah di alam semesta ini. Nah, sekarang kita melihat betapa kita di Medan atau di Sumatera Utara ini tidak diguyur hujan udah sekian lama tentunya. Begitu. Tetapi di daerah yang Jawa, masih ya, masih satu negara dengan kita di Jawa, itu kebanjiran. Dan bukan hanya kebanjiran, ada sebahagian tempat yang Masya Allah itu di menderita banjir bandang, ya, begitu, dan longsor. Dan ini adalah suatu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala terhadap alam semesta ini, dan itu semakin meyakinkan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa. Ya, benar sekali apa yang disebutkan oleh Ustaz Ardian sah. Jadi memang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu berserakan, bertebar di mana-mana. Di samping ayat kauniyah yang kita temukan, bahwa suatu hal yang pasti bahwa ayat suci Al-Qur'an ini pun tetap merupakan ayat yang akan memperkuat iman kita. Untuk itu mungkin mukjizat sudah tidak ada lagi sekarang. Tetapi karomah sudah tidak ada, sudah lagi nabi. Kalaupun ada nabi palsu Tetapi tetap saja gambaran yang dituangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci Al-Qur'an ini merupakan suatu bukti bahwa mukjizat itu ada dan pernah terjadi dan Allah mampu melakukan itu. Ketika kita melihat bagaimana Nabi Ibrahim masih mempertanyakan kaifatuhil mauta qala bala wala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi, maka cukuplah apa yang ditanyakan oleh Nabi Ibrahim itu menjadi perenungan bagi kita. Kita enggak usah menanya lagi suatu hal yang baru, atau seperti ayat 112 yang kita kaji pada hari ini, hal yastati'u rabbuka an yunzila 'alaina ma'idatan minas sama, maka keyakinan kita pun akan kita teguhkan bahwa ketika kita beriman kepada Allah, lebih dari hidangan satu meja bisa Allah datangkan. Nah, jadi sebenarnya bukan masalah turun atau tidak turunnya hidangan itu yang akan kita kaji pada saat ini, tetapi beriman atau tidak berimankah kita beriman atau tidakkah kita kepada pencipta maidah itu yang lebih penting. Ya, memang menarik Ustaz bahwa kalau sudah berbicara iman ini adalah berbicara sesuatu yang sangat intrinsik di dalam diri kita, yang sangat mendalam di dalam diri kita. Ketika seseorang mengatakan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah mengingatkan, jangan kau dahulu mengatakan engkau beriman sebelum engkau diuji. Dan para rasul dan para nabi itu adalah orang yang Masya Allah begitu banyak ujiannya, padahal mereka adalah utusan Allah dan kekasih Allah, duta-duta Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini untuk menyampaikan risalah yang telah diembankan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Artinya apa yang ingin kita katakan kepada para pendengar, bahwa ketika kita mengatakan beriman, bukan berarti kalau demikian Allah memberikan kita harta yang banyak, memberikan kita uang yang berlimpah ruah, kemudian memberikan kita jabatan, tidak itu. Bahkan mungkin saja yang terjadi adalah sebaliknya. Allah Subhanahu wa taala memberikan semacam cobaan. Ya. Kita melihat bagaimana Nabi Ayub dicoba pada fisiknya, pada tubuhnya. Ya, benar. Ya, kemudian Nabi Zakaria dikejar-kejar dan akhirnya dibunuh. Dan begitu juga Nabi Saleh dihina, dicaci, diusir. Nabi Nuh bahkan dimusuhi oleh keluarganya sendiri. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa pengorbanannya, bahkan Habibullah itu sampai akhir hayatnya beliau tidak punya rumah. Iya. Artinya rumah yang beliau bangun sendiri. Kita alhamdulillah, biar rumah itu mau rubuh, tapi adalah rumah kita sendiri. Nah, kita sendiri yang membangunnya. Iya. Masya Allah. Walaupun mungkin ada kontraktor masih menyewa sampai saat ini, tapi tetap saja kita masih diberi kesehatan. Betul. Kita masih memiliki anak dan istri yang menyayangi kita. Betul. Itu juga merupakan satu rezeki yang tidak kalah mahalnya dibandingkan bagaimana orang yang memiliki harta berlimpah ruah, tapi rupanya kehidupannya gersang karena mungkin kesibukan masing-masing pihak. Iya. Tapi artinya apa? Artinya ketika kita melihat sisi positif dari segala sesuatu, kita ini adalah orang yang beruntung. Iya. Ya, maka disebutkan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, ketika orang Islam berdoa, maka dia mengatakan Allah maftah lana fatham mubina. Ya Allah, bukakanlah kepada kami fathan lana. Bukan fathan alaina. Karena ada fathan lana, ada fathan alaina. Berlimpah ruah harta, tetapi karena alaina, jadi harta itu malah menyusahkan hidupnya. Tetapi fathan lana, merumpah ada harta, tapi lana bermanfaat dan positif bagi diri kita. Jadi ketika kita meminta seorang anak, bukan karena anak itu kita minta banyak atau melimpah ruah, tetapi akhirnya hanya menyusahkan. Yang kita minta adalah bagaimana anak dan cucu kita itu adalah anak-anak cucu yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Nah, inilah kekuatan iman itu yang membuat kita itu tidak saja meminta banyaknya, tetapi juga meminta bagaimana kualitas itu sendiri perlu untuk kita minta. Nah, kalau kita melihat juga di sini, ternyata peringatan atau teguran yang disampaikan para anbiya dahulu kepada umatnya itu tetap saja mengingatkan bertakwa kepada Allah. Iya. Ya, bahkan kalau kita di dalam hari Jumat, ketika khatib Jumat naik ke atas mimbar, di antara yang menjadi rukun daripada khutbahnya itu adalah mengajak orang untuk bertakwa. Apakah itu dengan langsung dengan kata-kata ittaqullah atau dengan kata-kata yang sejenis dengan itu. Nah, tentu di sini juga Nabi Isa mengingatkan umatnya itu qala ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Saya teringat Ustaz ketika dahulu belajar di Saudi Arabia, kalau ada teman mungkin yang ngomongnya ngawur atau berbuat sesuatu yang salah, kemudian ada nanti orang yang mengatakan ittaqillah begitu. Dia menegur kita dengan bertakwalah kepada Allah. Ini kan teguran yang indah sebenarnya, Ustaz. Bukan dengan cacian atau makian, kamu kurang ajar atau sebagainya, tidak, tetapi bertakwalah kepada Allah. Iya, benar sekali. Saya pun juga mempunyai pengalaman yang menarik ketika berada di Al-Azhar di Mesir sana, ketika kita masih mahasiswa semangat-semangatnya, semester 1 di awal itu, maka dosen kita yang sangat bersahaja berkata bahwa ilmu Allah ini erat kaitannya dengan ketakwaan. Maka ketika Anda membaca Al-Quran, tidak ada dosen, jangan langsung pulang begitu saja, tapi gunakanlah untuk membaca Al-Quran. Karena apa? Karena ilmu itu erat kaitannya dengan ketakwaan kepada Allah. Bertambah takwa kita kepada Allah, bertambah mudah jalan ilmu kepada kita. Dia mengutip satu ayat di dalam surah Al-Baqarah, di ayat yang terpanjang tentang ayat hutang, itu di akhir disebutkan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, Allah akan mengajarkan kepadamu ilmu. Ada orang mengatakan ini ilmu laduni ataupun apa namanya, tetapi ketakwaan itu mengantarkan kita menjadi orang yang mudah menerima apa yang disampaikan oleh orang lain dan memahami dengan pemahaman yang benar. Ketakwaan juga kepada Allah juga dapat membuat kita hidup menjadi tentram, damai, dan ketakwaan kepada Allah juga menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang beriman dan berserah diri kepada. Nah, tentu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ini dalam konteks senantiasa melaksanakan perintah Allah dengan semaksimal mungkin dan menjauhi larangan Allah itu juga dengan semaksimal mungkin. Artinya ada upaya untuk memperbaiki diri dari dosa, dan berupaya juga untuk memperbaiki diri dengan memperbanyak amal ibadah. Iya. Artinya, sekalipun Anda adalah koruptor kelas kakap, tidak tertutup bagi Anda pintu taubat. Iya, benar. Tetapi perbaikilah diri Anda untuk senantiasa memperbanyak sedekah, misalnya infak. Sekalipun Anda adalah seorang narapidana yang memang Anda adalah melakukan suatu kesalahan pembunuhan misalnya, maka pintu taubat belum ditutup Allah Subhanahu wa taala, tetapi perbaikilah diri Anda dengan banyak-banyak memelihara anak yatim misalnya. Ini adalah salah satu bentuk daripada cara mengejar ketertinggalan itu tadi. Iya, benar sekali. Jadi ada satu pepatah yang perlu dicermati dari yang disampaikan oleh Ustaz Ardiansah tadi, la kabirata mal istighfar wala shogirata mal isror. Tidak ada dosa besar kalau kita sering-sering beristighfar, memohon ampun dengan rasa penyesalan dan memperbaiki diri untuk tidak mengulangi kembali. Dan tidak ada juga katanya dosa kecil kalau itu dilakukan terus-menerus, karena dosa kecil yang dilakukan terus-menerus akan menjadi besar. Satu hal yang perlu kita garis bawahi dari ayat 112 ini, bahwa ketakwaan yang diminta Allah itu adalah berdampak positif bagi kehidupan kita, bagi kehidupan keluarga kita, dan bagi kehidupan masyarakat sekitar. Amin. Jadi jangan pernah merasa ibadah, amal, dan takwa itu beban dalam kehidupan. Yakinlah bahwa itu semua kembali manfaatnya kepada diri kita sendiri. Saya Jenal Arifin bersama Ustaz Ardiansah mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.